Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Masih kita pada pembahasan tentang dhanna dan akhwatnya, dan sekarang kita masuk ke pasal tentang al-ilgha wa ta'liq. Wa min ahkami hadhihi al-af'al annahu yajuzu fiha al-ilgha'u wa ta'liq. Di antara hukum-hukum yang berkait dengan fi'il-fi'il ini, dhanna dan akhwatnya, yaitu bahwasanya yajuzu fiha, boleh pada fi'il-fi'il tersebut al-ilgha, diilgha, tidak diamalkan. Ya, wa ta'liq dan ta'liq, tidak diamalkan pada lafadznya, hanya pada mahalnya. Perlu diketahui bahwasanya al-ilgha dan at-ta'liq adalah dua hukum yang dikhususkan bagi af'alul qulub yang mutasarrif. Ya. Dikecualikan dua, hab dan ta'allam. Tidak terjadi pada keduanya dua hukum ini, ilgha dan ta'liq. Adapun pada selainnya ya terjadi. Ya. Ra'a khala 'alimtu wajada dhanna hasibtu wa za'amtu ma'ad hajadara wa ja'ala. Ya. I'taqad, dan yang semisalnya. Adapun hab dan ta'allam tidak dimasuki oleh ilgha dan ta'liq. Ta'rif al-ilgha. Sekarang kita masuk ke pembahasan tentang definisi dari al-ilgha. Apa itu al-ilgha? Fa'amma al-ilgha'u fahuwa ibaratun an ibdali amaliha fil lafzi wal mahalli. Adapun ilgha, maka ilgha adalah ibaratun, ungkapan tentang ibdali amaliha, pembatalan amalannya, amalan fi'il-fi'il tadi. Fil lafzi wal mahalli, pada lafaz dan mahalnya. Jadi fi'il-fi'il tadi tidak diamalkan. Tidak pada lafaz, tidak pula pada mahalnya. Dan ilgha ini hukumnya tidak wajib. Ya, sifatnya mukhayyar. Silakan boleh pilih. Mau diilgha, tidak diamalkan ataupun diamalkan tetap. Kenapa terjadi ilgha? Litawasutiha bainal maf'ulaini. Karena fi'il-fi'il tadi berada di tengah-tengah antara dua maf'ulnya. Dhanna dan akhwatnya kan butuh kepada dua maf'ulnya. Kalau dhanna dan akhwatnya ditempatkan di tengah-tengah antara dua maf'ulnya, maka ketika itu boleh dhanna dan akhwatnya tetap diamalkan ataupun diilgha, tidak diamalkan. Sebab yang kedua dari ilgha, ta'akhuriha aw ta'akhuriha anhuma. Atau fi'il-fi'il tersebut diakhirkan dari dua maf'ulnya. Misalu tawasutiha bainahuma kaqaulik. Contoh fi'il-fi'il tersebut berada di tengah-tengah antara dua maf'ulnya adalah ucapanmu Zaidan dhanantu 'aliman. Kalau dinasobkan ya Zaidan dan juga 'aliman, Zaidan dhanantu 'aliman, maka ini bil i'mal, mengamalkannya. Ya, i'rabnya seperti biasa Zaidan maf'ulun bih awal mansub ya. Wa alamatu nasbi al-fathah zahiru ala akhirihi dhanantu fi'lun wa fa'il dhanna fi'lun madh mabni ala sukun ittisalihi bi dhamiri rafin mutaharrikin atta dhamir muttasil mabni ala dhamm bi mahalli rafin fa'il aliman maf'ul bih thanin mansub gitu. Wa alamatu nasbi al-fathah zahiru ala akhirihi. Wa yajuz, boleh pula di ilgha dengan dikatakan Zaidun dhanantu 'alimun. Zaidun dhanantu 'alimun bil ihmal, dengan di ihmal atau di ilgha. Maka i'rabnya kalau demikian, maka Zaidun mubtada. Kemudian 'alimun khabarnya. Ah, jumlah dhanantu itu hanya jumlah sisipan. Jumlah sisipan, dan jumlah sisipan atau jumlah i'tiradiyah tidak ada mahal dalam i'rab. Jadi Zaidun mubtada marfu', ibtida wa alamatu rafi' ad-dhamma dhahira 'ala akhirih. 'Alimun khabar marfu' alamatu rafi' ad-dhamma dhahira 'ala akhirih. Adapun dhanantu fi'lun wa fa'il, jumlah fi'liyah lam jumlah i'tiradiyah. Iya. La mahalla laha min al-i'rab. Tidak ada mahal dalam i'rab. Qala syair, berkata penyair, Abil arajizi ibn al-lu'mi tu'iduni wa fil arajizi khiltul lu'mu wal khawaru. Apakah dengan rojaz rojaz, salah satu cabang dari syair, apakah dengan rojaz rojaz wahai ibn al-lu'm, anaknya orang yang lu'm tercela, ataupun yang beliau maukan adalah celaan, orang yang tercela. Tu'iduni, engkau mengancamku. Apakah engkau akan mengancamku, wahai orang yang tercela, bil arajiz, dengan rojas-rojas. Wa fil arajiz khiltul lu'mu wal khawar. Padahal saya ya meyakini pada rojas-rojas itu ada lu'm, sesuatu yang tercela, wal khawar, dan kelemahan. Ya, ada celaan dan khawar, kelemahan. Di sini syaitnya khiltu. Fil arajiz khiltu al-lu'mu wal khawar. Di sini khiltu diihmal, diilgok, tidak diamalkan. Kenapa? Karena dia ditempatkan di tengah-tengah dua maf'ulnya. Ya. Maf'ul yang pertamanya kan al-lu'm. Ya, kemudian maf'ul yang keduanya apa? Fil arajiz. Adapun al-khawar diatofkan kepada al-lu'm. Al-lu'm ma'atof saja. Jadi Arabnya kalau demikian al-lu'mu mubtada ya. Mu'akhar. Wa harfu 'athfin al-khawar ma'atof saja. Kemudian khabarnya fil arajiz. Khabarnya muqaddam. Khil itu jumlah sisipan, tidak ada mahal dalam i'rab. Paham insyaallah ya. Atau kita baca secara lengkap i'rabnya enggak apa-apa. Abil arajiz hamzah istifham. Al arajiz jar majrur muta'alliq dengan tu'iduni. Ya. Ibna al-lu'm ibnu munada. Ataupun ya harfu nida ibna munada mansub dan dia mudhaf al-lu'm mudhafun ilaih. Tu'iduni tu'id fi'lul mudhari marfu' li tajarrudihi min an-nasib wal jazim. Wa alamat rafi' ad-dhamma adh-dhahirah wan nun tu'iduni nunnya lil liqayah. Ya dhamir muttasil pada mahalnya bah nasab maf'ulun bih. Wa fil arajiz al-wawu lil halaw haliyah. Ya, fil arajiz jar majrur khabar muqaddam al-lum mubtada muakhar khabar ma'tuf saja ala al-lum jumlah khiltu sisiban. Ya. Jadi wawunya haliyah. Wa fil arajiz dalam keadaan. Ya, dalam keadaan saya meyakini adanya al-lum, cercaan dan kelemahan pada rojaz-rojaz itu. Fal-lu'mu mubtada'un mu'akhar. Maka i'rabnya al-lu'mu mubtada' yang diakhirkan. Wa fil-arajiz pada mawdi'nya atau mahalnya rafa' karena dia khabar muqaddam. Wa ulghiyat khiltu dan khiltu di'ilgho' tidak diamalkan. Seandainya diamalkan maka akan dikatakan wa fil-arajizi khiltu al-lu'ma gitu. Wal-khawara. Kenapa tidak diamalkan di sini? Liwat li tawasutiha bainahuma. Karena dia khiltu berada di tengah-tengah maf dua maf'ulnya. Ya. Wa halil wajhan sawa. Ya, tadi sudah disebutkan bahwasanya ilgha hukumnya apa? Tidak wajib, boleh. Boleh diamalkan, boleh diilgha. Kemudian ada pertanyaan, wa halil wajhani sawa? Apakah dua sisi ini sama? Yakni sisi yang pertama i'mal mengamalkan dan yang kedua ilgha tidak mengamalkan? Awil i'malu arjih atau mengamalkannya lebih rajih? Fi madhaban, padanya ada dua madhab. Wa misalu ta'akhuri, perlu enggak dijelaskan dua mazhabnya? Di sini tidak dijelaskan. Ada pun yang dipilih oleh musannif Ibnu Hisham dalam Awdhul Masalik, bahwasanya i'mal mengamalkan ya fi'il-fi'il tadi ketika ditaruh di tengah-tengah. Ya. Ditempatkan di antara dua maf'ulnya, maka kata beliau i'mal ketika dia di tengah-tengah itu lebih rajih. Ya. Alasannya apa? Karena amil lafzi itu lebih kuat. Nah, meskipun dia di tengah-tengah daripada amil ma'nawi. Kalau dikatakan Zaidan dhonantu 'aliman. Ini kan i'mal. Ya, mengamalkan dhonantu dan dhonantu amil yang apa? Lafzi terlafazkan. Adapun kalau di ihmal Zaidun dhonantu 'alimun maka Zaidun marfu'. Amilnya apa? Ibtida. Ibtida'iyah itu juga amil kan? Merafakan mubtada. Mana yang lebih kuat? Amil ma'nawi atau amil yang lafzi. Lafzi meskipun dia di tengah-tengah gitu. Ada juga yang mengatakannya sama. Ya. Kenapa sama? Karena amil lafzi, ya, tatkala dia lemah karena sebab di tengah-tengah tempatnya, maka dikalahkan oleh amil yang ma'nawi sehingga imbang gitu. Al-Mu'im di situ ada khilaf. Dan antum boleh pilih. Wa misalu ta'akhuriha anhuma qawluk. Contoh diakhirkannya. Fi'il dari dua maf'ulnya. Zaidun alimun dhanantu. Zaidun alimun dhanantu. Ya, Eropnya. Seperti tadi. Zaidun tada alim khabar. Ya. Dan jumlah dhanantu itu jumlah istinafiyah. Karena dia di akhir, maka bukan i'tiradiyah. Kalau i'tiradiyah itu di tengah-tengah. Ada pun di akhir istinafiyah, jumlah permulaan. Jumlah permulaan juga sama, tidak ada mahal dalam i'rab sama. Jadi i'rabnya Zaidun mubtada alim khabar dhanantu fi'lun fa'il wal jumlah istinafiyah juga tidak ada mahal dalam i'rab juga. Bukan i'tiradiyah ya, kalau i'tiradiyah itu khusus di tengah-tengah. Kalau di akhir bukan, di awal juga bukan. Ya istinafiyah jumlah permulaan. Bil ihmal, dengan mengihmal dhanantu wa huwal arjah. Ah, kalau diakhirkan fi'ilnya dari dua maf'ulnya maka mengihmal, tidak mengamalkannya, mengilgha'nya itu lebih rajih. Ya, bil ittifaq, dengan kesepakatan ahli nahwu. Ya, khilafnya kapan? Ya, ketika dia di tengah-tengah antara dua maf'ulnya. Ya. Wa yajuzu Zaidan 'aliman dhanantu. Boleh juga diamalkan meskipun dia diakhirkan dengan dikatakan Zaidan 'aliman dhanantu bil i'mal. Qala syair, berkata penyairnya, al-qawmu fi athari dhanantu fa in yakun ma qad dhanantu fa qad dhafirtu wa khabu. Sesungguhnya kaum itu fi athari, berada di jejakku, dhanantu saya duga, ya mereka mengikuti aku, mencari aku, mengejar aku, fa in yakun apabila fa in yakun terjadi ma qad dhanantu, apa yang saya duga itu bahwasanya mereka berada di jejakku, mengikuti aku, faqad dhafirtu wa khabu, maka saya telah dhafirtu, menang dan mereka gagal. Jadi penyair sedang menggambarkan bahwasanya ada satu kaum yang sedang mengincar dia, mengejar dia. Ya. Kalau ternyata dugaan dia benar katanya, maka saya akan lolos dari mereka ataupun saya bisa menimpakan kepada mereka, ya malah petaka. Fal qaumu, syahnya di sini mana? Ya fi al qaumu fi athari dhanantu. Tuh. Al qaumu fi athari dhanantu. Ya. Al qaumu mubtada. Kemudian fi athari fi mawdi rafin ala annahu khabaru. Khabar pada mau pada mahalnya rafa. Ya. Kemudian ihmal di sini dhanna-nya. Kenapa di ihmal? Li ta'khuriha anhuma, karena dia diakhirkan dari dua maf'ulnya. Seandainya diamalkan, maka dikatakan apa? Al-qawma fi athari dhanantu. Cuma di sini tidak diamalkan, maka dikatakan al-qawmu fi athari dhanantu. Wa mata taqaddama al-fi'lu 'ala al-mubtada'i wal khabar ma'an lam yajuz al-ihmal. Ah, adapun kalau taqaddama al-fi'lu, fi'ilnya mendahului mubtada dan khabarnya, sudah lewat ya bahwasanya dhanna dan akhwatnya itu masuk kepada apa? Mubtada dan khabar, kemudian menasabkan keduanya sebagai dua maf'ulnya. Kapan saja fi'il-fi'il ini mendahului ya mubtada dan khabar dua-duanya, lam yajuz al-ihmal, maka tidak boleh untuk diihmalkan, tidak boleh untuk tidak diamalkan. Artinya wajib diamalkan. Ya, kalau dia mendahului dua maf'ulnya ataupun mendahului mubtada dan khabar ataupun yang asalnya mubtada dan khabar. La taqul, tidak boleh engkau katakan dhanantu Zaidun qa'imun, enggak boleh. Dengan merafakkan Zaidun harus antum amalkan dhanantunya. Dhanantu Zaidan qa'iman. Kenapa? Karena dia didahulukan penyebutannya dari ya dua maf'ulnya. Khilafan lil kufiyin, berbeda halnya dengan mazhabnya orang Kufa yang membolehkannya. Nah, itu yang disebut dengan apa? Ilgha. Ya, paham ya? Ungkapan tentang membatalkan amalan fi'il-fi'il tadi, dhanna dan akhwatnya pada lafadz dan mahal. Dan itu sifatnya apa? Mukhayyar, boleh pilih. Tidak apa? Harus. Berbeda dengan setelahnya itu ta'liq. Ini sifatnya wajib, harus. Nah, sekarang kita masuk ke yang berikutnya, ta'liq. Wa amma ta'liqu fa huwa ibaratun 'an ibtali 'amaliha lafzan la mahalla. Adapun ta'liq, maka ta'liq adalah ungkapan tentang pembatalan amalan-amalan fi'il tadi lafzan, secara lafaz la mahallan, tidak secara mahal. Artinya dia secara lafaz ya tidak beramal pada lafaznya. selama hal dia beramal. Ya. Kenapa itu terjadi taklik? Ada sebabnya. Li'tiradi ma lahu sadrul kalam bainaha wa baina ma'mulaiha. Li'tiradi karena disisipi. Ya. Atau li'tiradi ma lahu karena menyisipkan ataupun masuknya ma lahu sadrul kalam, masuknya kata yang dia memiliki hak di awal kalam, yang mana dia memisahkan bainaha antara fil-fil tadi wa baina ma'mulaiha, dan dua ma'mulnya. Jadi ta'liq ini terjadi karena adanya satu kata, ya, masuknya satu kata yang dia memiliki hak untuk ditempatkan di awal kalam, yang karenanya dia menghalangi antara fil-fil tadi dengan dua maf'ulnya. Mungkin nanti dengan contoh akan lebih jelas, ya, kita kembali ke definisi ini. Ya, contoh ya. Alimtu ma zaidun qa'imun. Alimtu ma zaidun qa'imun. Alimtu ma zaidun qa'imun. Tadinya kan alimtu zaidan qa'iman. Dimasukin ma. Ma ini diantara contoh kata yang dia memiliki hak untuk di awal kalam. Ma nafiyah. Maksudnya ma yang karenanya dia menghalangi apa antara fi'il dengan dua maf'ulnya, itu menghalangi amalannya alim tu pada lafadznya zaid dan qa'im, tapi pada mahalnya tidak gitu. Nah, kita baca saja, atau kita balik lagi tadi ya, li'tiradi ma, ini idhofahnya masdar kepada fa'ilnya, ya, li'tiradi ma lahu sadrul kalam, karena adanya kata yang dia berhak atau memiliki hak untuk menempati awal jumlah yang dia menyisipi gitu. Menyisipi antara, menyelah-nyelahi antara fi'il-fi'il tadi dengan dua maf'ulnya. Nah itu. Amin ya terjemahannya ya. Ta'liq ini terjadi karena adanya kata yang dia memiliki hak untuk ditempatkan di awal kalam yang dia apa masuk. Ya, memisahkan antara fi'il-fi'il tadi dengan dua maf'ulnya. Wal muradu bima lahu sadrul kalam, dan yang dimaksud dengan kata-kata yang dia memiliki hak untuk di awal kalam adalah yang pertama ma'an nafiyah. Ini berhak untuk ditempatkan di awal kalam, enggak boleh diakhirkan. Seperti contoh ucapanmu ya, alimtu ma zaidun qa'imun. Saya tahu posisi Zaid tidak sedang berdiri. Ya, alimtu ma zaidun qa'imun. Ya, lihat. Kita dapati di sini zaidun dan qa'imun keduanya dirofakkan. Kenapa? Karena masuk padanya ma. Jadi ma ini masuknya ma menghalangi alim tu untuk beramal pada lafadznya zaid dan qa'im, tapi pada mahalnya tidak. Ya, nanti kita lihat i'rabnya. Pada mahalnya tidak, nanti jumlah ismiyah zaid dan qa'im itu pada mahalnya apa? Nasab, menduduki posisi dua maf'ulnya alima. Nah, itu secara mahalnya dia sebagai dua maf'ulnya alima. Secara lafadznya ya marfu, tidak beramal alima. Wa qala Allah taala, contoh ucapan Allah Subhanahu wa taala, laqad 'alimta ma haula'i yantiqun. Engkau telah tahu wahai Ibrahim bahwasanya berhala-berhala ini tidak bisa berbicara. Di sini tidak diamalkan 'alimtu ma haula'i yantiqun. Jadi i'rabnya haula yang mubtada, ya. I'rabnya mubtada, maknya nafiah. Maknya nafiah. Haula mubtada, yantiqun khabar. Ya. Nanti jumlah ismiyah itu saddama sadda maf'ulai alima, menduduki posisi dua maf'ulnya alima gitu. Ya. Atau kita baca i'rabnya saja ya. Dari alim tu, alim tu fi'il dan fa'il kan. Kemudian ma nafiyah. Haula ha li tanbih, ula mubtada mabni alal kasri fi mahalli rafi'in. Yantiqun fi'il mudhari' marfu' li tajarrudihi minan nasib wal jazm wa alamat rafi' thubutun nun dan wawu dhamir mutasil mabni ala rafin mabni ala sukun fi mahalli rafin fa'il. Kemudian jumlah yantiqun itu fi mahalli rafin, pada mahalli rafa khabar bagi mubtada. Ya, paham kan? Ha. Yantiqun di sini khabarnya haula, bentuknya jumlah. Asli itu jumlah haula yantiqun dari mubtada dan khabar itu pada mahalnya nasab saddat masadda maf'ulai alima, menempati dua maf'ulnya alima. Ah, itu. Itu maksudnya dia beramal secara apa? Makna. Ya. Pada mahalnya dia beramal, ya, secara mahalnya beramal, secara lafaz tidak. Bukan makna tapi mahal ya. Fahaula maka haula mubtada yantiqun khabaruhu wa laisa, dan bukanlah keduanya laisa. Ini alifnya kembali kepada haula dan yantiqun. Ya, haula mubtada yantiqun khabaruhu wa laisa, dan bukanlah keduanya ini haula dan yantiqun maf'ulan awwalan wa tsaniyan, sebagai maf'ul yang pertama dan yang kedua bagi apa? Alim alimta. Nah, itu. Itu di antara apa? Yang membikin fi'il fil tadi mu'allaq, tertahan dari amalannya, ma'nafiyah, itu yang pertama. Yang kedua, la'an-nafiyah. La'an-nafiyah juga membuat fi'il-fi'il tadi mu'allaqah, tertahan amalannya pada lafadnya. Ya. La'an-nafiyah. Contoh, alimtu la zaidun qa'imun wa la amrun. Saya tahu tidak, la zaidun qa'imun, zaid tidak berdiri, amr juga tidak berdiri. Ya, i'rabnya jelaskan. Alim tu fi'lun wa fa'il. Kemudian la apa? Nafiyah. Zaidun mubtada, qa'imun khabar, atau harfu 'athfin, la'nya di zaidah saja. Ya, amrun ma'thuf. Ya, kepada apa? Zaid. Ah, nanti yang selesai di i'rab ya jumlah. Ya, mubtada khabar pada mahalnya apa? Nasab. Sadda. Saddat nasadda mafulai alimtu. Menduduki posisi dua mafulnya alimtu. Ya. Ya, kemudian selain itu. Wa inna ya. Wa in an-nafiyah. In an-nafiyah. In yang fungsinya penafian. In itu banyak. Ya, ada macam-macamnya in. Ada syarutiyah. Ya kan? In an-nafiyah, in an-nafiyah yang bermakna ma'nafiyah. Contohnya ucapan Allah SWT. Maksudnya kalau ada in datang setelah fi'il-fi'il tadi, maka dia menahan amalannya fi'il-fi'il tadi. Wa tadhunnuna illa bistum illa qalila. Kalian menduga illa bistum, bahwa tidaklah kalian tinggal illa qalila. Illa bistum, tidaklah kalian tinggal kecuali sejenak, sebentar. Ah. I'rabnya tadhunnun. Tadunnun fi'lun wa fa'il in harfu nafiyin. Labithum fi'lun wa fa'il. Kemudian illa qalila. Illa adadu hasrin qalila. Sifat ya. Kalau sifat tadi zamannya mahduf. Ya. Yani illa waqtan qalila. Sifat tadi zamannya mahduf. Itu zamanan qalila. Ya. Atau juga dia qalilan mansub bisa. Ya, sebagai master. Ya. Ah, sifat ya, sifat dari masternya mahdhuf. Takdirnya kalau dia i'rabnya sebagai sifat dari zam dari apa? Masternya mahdhuf berarti labsan qalilan. Ya, jadi i'rabnya tadi qalilan bisa dia sebagai sifat dari zamannya mahdhuf, berarti takdirnya illa zamanan qalilan atau waqtan qalilan, atau bisa juga dia mansub karena sebagai sifat dari mafsar yang mahdhuf. Illa bithum illa qalila illa basan. Illa bithum illa labasan qalila. Bisa. Kemudian jumlah illa bithum. Ini pada mahalnya nasab. Saddat masadda maf'ulai dhanna. Yang dita'alik dengan in an-nafiyah. Ya. Seperti itu ya. Kemudian. Ai maknanya mana illa bistum illa qalila, ma labistum illa qalila, tidaklah kalian tinggal kecuali sebentar. Ya. Kalau tadi qalilan sifat dari zaman, kecuali waktu yang sebentar. Kalau dia dijadikan sifat dari masdar, labasan qalilan, tidaklah kalian tinggal kecuali tinggal yang sifatnya sebentar. Ya. Kemudian yang menta'lik dari fi'il-fi'il tadi yang berikutnya adalah lamul ibtida. Lamul ibtida. Ya, yang didatangkan untuk taukid juga. Untuk taukid. Nahu qaulika alimtu la zaidun qa'imun. Saya tahu bahwa Zaid sedang berdiri. Ya, dimasukin lam, maka alimtu enggak beramal. Soalnya dibuang lamnya, beramal alimtu zaidun qa'imun. Dimasukin lam. Tidak bisa beramal alimtu pada lafadznya zaidun qa'im. Hanya bisa beramal pada apa? Mahalnya. Sehingga i'rabnya alimtu fi'lun wa fa'il. La zaidun lamul ibtida. Zaidun mubtada. Qa'im khabar. Setelah itu antum i'rab. Al-jumlah al-ismiyah fi mahalli nasbin. Saddat masadda mafulai apa? Alimtu. Ya. Contoh yang lain, walaqad alimu laman ishtarahu malahu fil akhirati min khalaqa. Mereka, manusia, telah tahu. Laman ishtarah, bahwasanya siapa saja. Ya. Dia mau membeli sihir, mempelajari sihir. Malahu fil akhirati min khalaq. Tidak ada baginya jatah di akhirat kelak. Di sini mana syahidnya? Alimu laman ishtarah. Tuh, alimu termasuk akhwat apa? Dhanna. Ya. Alimu laman ishtara. Dimasuki lam alib tida. Ya tu biarab. Alimu fi'luna fa'il. Lam lam ulib tida. Kemudian man mubtada. Kemudian ishtara. Jumlah fi'liya sila bagi man. Khabarnya mana? Malahu. Ya. Fil akhirati min khalaq. Perlu enggak dibaca irabnya? Cukup kan? Ada enggak di situ? Antum irabnya? Ya? Enggak ada. Ada ya, tinggal dibaca berarti kalau ada. Kemudian yang menta'lik fi'il-fi'il tadi juga, lamul qasam. Lam al-qasam yang dia masuk pada qasam. Kaqauli syair, seperti ucapannya penyair. Walaqad 'alimtu la ta'tiyanna maniyyati innal manaya la tatishu sihamuha. Walaqad 'alimtu, sungguh saya telah mengetahui. Demi Allah bahwasanya la ta'tiyanna maniyati, akan datang ya kematianku, akan datang ya kematianku. Sesungguhnya al-maniyah, al-manaya jamak dari maniyah, ya kematian, kematian ya. La tatishu sihamuha, apa, panahnya tidak akan meleset, tidak akan meleset ya. Di sini syaitnya mana? Alim tu la ta'tiyanni. Alim tu apa? La ta'tiyanni. Ya. La ta'tiyan, la ta'tiyanna. Ya. Di sini ditaklik alimah dari amalannya oleh lam. Lamunya lam qasam. Ya, aslinya apa? Wallahi itu. La ta'tiyanni. Wallahi la ta'tiyanna. Wallahi la ta'tiyanna. Ya. Kemudian yang menta'lik berikutnya adalah alisifam. Istifham. Harfu istifham. Contoh, alim tu azaidun qa'imun. Saya tahu apakah Zaid sedang berdiri. Oh. Tidak bisa mampu beramal. Alimah kepada yang setelah Hamzah ini. Ya, alim tu azaidun qa'imun. Enggak boleh azaidan qa'imun. Enggak boleh. Tapi kalau dibuang Hamzahnya wajib. Dinasabkan zaidan qa'imun. Ini juga irabnya jelas ya. Alim tu fi'lun wa fa'il. Hamzah, Hamzah tulis. Tifham zaidun mubtada qa'im khabara. Jumlah ismiyah. Pada mahalnya apa? Nasbin. Saddat, masadda, mafulai. Dua mafulnya apa? Alim tu, alim tu. Ya. Wakadhalika idha kana fil jumlah ismu sifam. Demikian pula. Ah, ini. Mau diselesaikan atau bagaimana nih? Sudah lama belum? Mau diselesaikan atau bagaimana? Sudah 8 masih ya? Selesaikan? Ya. Wakadhalika idza kana fil jumlah ismu istifham. Demikian pula terjadi ta'liq ya. Apabila di dalam jumlah ada isim istifham. Di dalam jumlahnya ada isim istifham. Jadi isim istifhamnya itu bagian dari jumlah. Kalau pada contoh alim tu zaidun qa'im kan tersendiri ya. Zaidun qa'im itu jumlahnya. Kalau ini isim istifhamnya masuk pada jumlah. Ya. Seulangi, wakadhalika, demikian pula terjadi ta'liq apabila pada jumlah itu ada isim istifham. Apabila pada jumlah itu ada isim istifham. Sawa'un kana ahada juz ayil jumlah au kana fadlah. Sama saja apakah isim istifhamnya itu adalah salah satu dari jumlahnya atau dia isim istifhamnya hanya fadlah. Kalau bagian dari jumlah itu mubtada, khabar, itu bagian dari jumlah, fi'il, fa'il. Adapun fadlah, fi maf'ul, hal, muta'alliqat. Ya. Fal awal yang pertama, ya ini ketika isim istifhamnya adalah salah satu dari bagian jumlah. Ya, salah satu dari dua jumlah. Ataupun salah satu dari dua bagian jumlah. Contoh ucapan Allah SWT, وَلَا تَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَى. Ya, ucapannya Fir'aun kepada tukang sihir, para tukang sihir yang beriman kepada Nabi Musa dan Nabi Harun. Sungguh-sungguh kalian akan mengetahui, أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَى. Siapa di antara kita yang lebih dahsyat azabnya dan lebih kekal? Ya, kita lihat irabnya dengan itu akan semakin jelas. La ta'lamunna itu lamnya waqi'ah fi jawabil qasam, jatuh sebagai jawaban dari qasam. Aslinya wallahi. La ta'lamunna kalau ada lam ya masuk pada fi'il mudhari', ya setelah itu ditaukid dengan nun, itu waqi'ah fi jawabil qasam. Aslinya wallahi la ta'lamunna. La tus'alunna, ini wallahi la tus'alunna. Jadi dikatakan lamnya apa? Waqi'ah fi jawabil qasam. Wawu yang jatuh pada atau sebagai jawaban dari qasam. Wawu yang jatuh pada jawaban qasam. Ya, wawu yang jatuh pada jawaban qasam. Jawabannya mana? La ta'lamunna itu jawaban qasamnya. Qasamnya mana? Dibuang wallahi. Ya. Kemudian ta'lamunna fil mudhari' marfu' alamat rafi' an-nun yang dibuang. Nun yang dibuang. Ya. Tadi kan ta'lamunanna ya. Ta'lamunanna. Di situ ada double nun. Iya kan? Nun rafa' dan nun taukid, maka dibuang nun rafa'nya. Jadi la ta'lamunna. Ya, itu singkatnya. Ya. Kemudian mana fa'ilnya? Ya, fa'ilnya dhamir muttasil pada mahalnya rafa'. Ya. Wawu yang dibuang. Tadi ada wawunya, kalau mau saya rincikan panjangnya. Ya. La ta'lamu asin, kalau mau dirincikan enggak apa-apa deh. Ya, ta'lamunanna, ta'lamunanna. Di situ ada pertemuan tiga nun kan? Nun rofa, kemudian nun taukid. Nun taukid itu adalah ungkapan dari dua nun, berarti berkumpul tiga nun. Ini enggak bagus, maka dibuang nun rofa-nya. Sehingga jadilah ta'lamunna, ya kan? Ta'lamuna, tadi la ta'lamunanna, ada tiga nun berturut-turut, maka nun rofa-nya dibuang, sehingga jadilah ta'lamunna. Ada pertemuan dua sukun. Sukunnya ada pada wawu, yang wawu itu wawu jama'ah fa'il, dan sukunnya ada pada nun. Nun yang tasydid itu aslinya nun sukun, satunya fathah. Ah, pertemuan dua sukun ini mengharuskan wawu dibuang, ini jadi ta'lamunna. Ini ta'lamunna. kemudian ayuna, ayu itu isim istifham mubtada marfu'. Iya. Naknya mudhafun ilai. Asyaddu khabarnya. Azaban itu tamyiz. Tamyiz. Selain tafdil. Iya. Kemudian abqa ma'tuf wa asyad. Jumlah ayuna asyad pada mahalnya nasab sadda masadda maf'ulin alima. Menempati tempatnya dua maf'ulnya alima yang ditaklik. Ditahan amalannya dengan istifham. Anda mendapat lihat di sini ayuna ini bagian dari jumlah kan? Karena ayuna mubtada. Asyaddu khabar. Ini juga sama. Membikin apa? Fi'il-fi'il tadi mu'allak, tidak beramal pada lafadznya, hanya pada mahalnya. Ini makna dari ucapan beliau. Wa kadzalika idza kana fil jumlah, demikian pula terjadi ta'liq. Apabila dalam jumlah itu ada isim, ya, apabila dalam jumlah itu ada isim istifham. Ya. Sama saja apakah isim istifhamnya itu adalah salah satu dari dua bagian jumlah atau fadlah. Kalau yang pertama ini umdah. Isim istifhamnya umdah dalam kalam. Karena ayuna mubtada kan umdah. Ya, ini pun menghalangi. Ya. Wasan yang kedua. Yaitu ketika isim istifhamnya dia fadlah. Bukan mubtada, bukan khobar. Kalau yang umdah, mubtada, khobar, umdah itu. Ataupun isim istifhamnya pada fadlah. Ini juga membuat fi'il-fi'il tadi mu'allak. Tidak bisa beramal pada lafadznya, hanya pada mahalnya. Contoh ya. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبِي يَنْقَلِبُونَ. Kelak orang-orang yang zalim akan mengetahui أَيَّ مُنْقَلَبِي يَنْقَلِبُونَ. Mereka akan kembali ke tempat yang mana. Ya, lihat penjelasannya. فَأَيَّ مُنْقَلَبْ. Ya, أَيَّ مُنْقَلَبْ kan? Apa ismi sifam kan? أَيَّ مُنْقَلَبِينَ. أَيَّ مُنْقَلَبْ itu mansub. Mansubnya bukan karena ya'lamu. Di sini kan nasikhnya kan ya'lamu. Fa'ilnya alladzina. Zalamu hanya jumlah silah saja. Orang-orang yang zalim akan mengetahui. Lihat. Ayya mungkolabi yang kolibu sepintas sepertinya. Ya'lamu itu beramal menasubkan ayya ya. Padahal tidak demikian. Iya. Ya'lam itu tertahan amalannya. Tidak bisa beramal. Mu'allak dia. Karena masuknya ayya. Dan lihat penjelasannya. Ayya di sini. Ayam mengkolab mansub. Dinasobkan bukan oleh ya'lamu. Tapi dinasobkan oleh yang kolibun. Ya, maf'ulnya yang kolibun. Ataupun maf'ul mutlak yang kolibun. Ya. Alal masariyah. Ayah dinasobkan sebagai masariyah. Yang maf'ul mutlak. aslinya yang qalibuna ayyamun qalabin gitu lah. Yang qalibuna ayyamun qalabin. Ya. Ai, lihat yang qalibuna ayyam qilabin. Ya sama munqalabin ataupun inqilabin. Kalau munqalab masdar mim ya. Kalau inqilab masdarnya. Ya. Wa ya'lamu, lihat dan ya'lamu pada ayat tadi ya saya'lamul ladzina zalamu mu'allaqah ditahan amalannya. Ya. Mu'allaqah anil jumlah bi asriha ditahan amalannya dari jumlah semuanya. Ya. Kemudian lima fiha kenapa ditahan amalannya? Ya'lamu lima fiha min ismil sifam karena di situ ada ismil sifam ayya. Yaitu ayya, wahu ayya. Wa rubbama nanti kalau ada yang belum paham silakan tanyakannya. Warubbama yatawahama warubbama tawahama ba'du thalaba mungkin sebagian siswa santri ya tawaham memahami salah. Memahami atau menyalahpahami nasabnya ayya dengan ya'lam. Ya, terkadang sebagian thalaba penuntut ilmu tawahama menyangka bahwasanya nasabnya ayya dengan ya'lam wa huwa khata ini salah. Kenapa? Salah li'anna li'sifam lahu sadrul kalam. Karena yang namanya istifham itu memiliki hak di depan kalam. Fala ya'mal fihi ma qoblah. Maka tidak bisa beramal. Apa yang sebelumnya? Ya, apa yang sebelumnya kepada yang setelahnya. Jadi ayat ini maksudnya ayat menjadikan ya'lam tidak bisa beramal kepada yang setelah ayat. Tadinya kan aslinya yang qalibuna ayyam qilabin, ayyam qalabin. Kenapa harus jauhkan ayahnya? Karena di sini sifam, harus jauhkan gitu loh. Iya. Iya kan? Iya. Nggak boleh diakhirkan yang qalibuna ayah mengkolabin. Kenapa ini ayah isim sifam? Harus jauhkan meskipun ini maf'ul. Ah, didahulukannya ayah menyebabkan ya'lam tidak bisa beramal kepada yang setelahnya. Iya. Pada ayah dan yang setelahnya tidak bisa. Iya. Ya, sampai sini. Kira-kira saya pahami. Jadi istifham itu diantara yang menta'alik amalannya fi'il-fi'il tadi. Ya. Istifhamnya bisa bentuknya apa? Huruf istifham seperti hamzah istifham ataupun bentuknya apa? Isim. Yang mana isim tersebut bagian dari jumlah, umdah ataupun fadlah bahkan. Ya, kalau dia isim istifham maka dia menghalangi amalannya apa? Fi'il-fi'il tadi. Ya, sampai di sini ada yang kurang jelas bagian mana? Yang mana? Yang apa? Tadi maf'ulnya maf'ul mutlak ya, bukan maf'ul bih. Ya. Yang qalibuna ayya inqilabin. Ya, itu maf'ul mutlak. Ya. Jadi i'rabnya ayya itu maf'ul mutlak dia. Atau masdariyah, nama lainnya masdar atau yang lebih khusus apa? Maf'ul mutlak. Mansub dia. Ya, kenapa didahulukan? Karena ini isim sifam dan dia mudhaf muqallad mudhaf ilaih yang qalibun ya fil fa'il. Ya. Bukan maf'ul bih yang butuhnya, ya. Ini bukan maf'ul bih. Maf'ul mutlak dia. Karena selanjutnya muqalladin. Muqalladin kan masdarnya yang qalibun. Inqalaba yang qalibu inqilab itu masdarnya. Kalau di sini pakai masdar mim muqallad. Ya sama. Ya. Jadi sama dengan jadi ayah itu tidak menghalangi atau kalau ayah itu tidak merubah makna mengkolab, tidak merubah makna mengkolab sehingga mengkolab itu i'rabnya maf'ul mutlaq. Sama yang qalibu inqilaban itu ya. Yang qalibu inqilaban. Darabtu Zaidan darban. Ya, darabtu Zaidan darban. Zaidan itu maf'ulnya darabtu sedangkan darban ini maf'ul apa? Mutlak atau masdar. Ya. Darabtu darban ayya darabtu Zaidan ayya darbin. Ya, ayya maf'ul mutlak. Ya, gitu meskipun kamu sebagai ayya. Ya, sampai sini. Silakan. Sedikit lagi ya. Wa inna ma summiya hadza al-ihmal ta'liqan hanyalah ihmal ini secara lafaz disebut dengan ta'liq Di anna al-amila fi qawlika, karena amil pada contoh ucapanmu, alimtu ma zaidun qaim, amilun fil mahal, hanya beramal pada mahalnya saja. Tadi dikatakan, fi mahal nasbin, sadda masadda maf'ulai, zonantu atau sadda masadda maf'ulai, alimtu atau teman-temannya. Walaysa amilan fil lafdi, dan dia tidak beramal pada lafadnya. Fahuwa amilun la amil. Maka dia adalah amil yang tidak beramal. Amil tadi tidak beramal gitu. Ya. Alim itu kan amil tapi tidak beramal. Dita'lik amalannya oleh tadi. Ya. Hal-hal yang disebutkan tadi. Fasyubbiha, maka dia keadaannya, keadaan amil-amil tadi yang dita'lik, diserupakan dengan al-mar'ah, seorang istri. Al-mu'allaqah, yang keadaannya terkatung-gatung. Alati hiya la muzawwajah wa la mutallaqah. Tidak digauli sama suami, tidak boleh ditolak, dibiarkan saja kayak gitu terkatung-katung. Ya. Amin nih. Nah, ada kaitannya dengan itu. Seperti perempuan yang ditaklik gitu. Digauli tidak, dicerai tidak. Ya. Wal mar'atul mu'allaqah, wanita yang ditaklik adalah hiyallati asa'a zaujuha isyrataha, adalah seorang wanita yang suaminya jelek pergaulannya kepadanya. Harusnya kalau dia sudah tidak suka atau tidak suka, ya cerai lah biar dia bisa nikah yang lain kan. Ataupun kalau dia masih menganggap dia, ya didatangi, dipergauli dengan baik. Tapi itu tidak. Wa dalilu ala anna al-fi'la amilun fil mahal. Dalil yang menunjukkan bahwa fi'ilnya itu beramal pada mahalnya. Ya, kalau tadi pada lafadnya tidak beramal kan. Tapi pada mahalnya beramal. Dalilnya apa sih? Ya, perlu dalil ini. Annahu yajuzul atfu ala mahal jumlah bin naswi. Kaqawli kusayir. Itu bahwa boleh mengatofkan kepada mahalnya jumlah. Tadi mahalnya jumlah yang ditaklik apa? Nasab kan? Nasab kan? Iya. Boleh kalau kita atofkan kalimat yang lain kepadanya untuk melihat mahalnya yang mansub tadi sehingga dia mansub. Contoh ucapannya kusayir. Wa ma kuntu adri qabla azzata malbuka wala muji'atil qalbi hatta tawallati. Dahulu saya belum kenal, belum tahu, sebelum saya kenal dengan Azzah, nama seorang wanita. Dahulu saya sebelum mengetahui Azzah, belum mengetahui gitu. Wa ma kuntu, dan saya dahulu tidaklah. Ya, dahulu sebelum saya mengenal Azzah, nama seorang wanita, saya tidaklah mengetahui apa itu tangisan. Belum pernah merasakan kesedihan atau tangisan. Wa la muji'atil qalbi, tidak pula mengenali sesuatu yang menyakitkan hati. Hatta tawallati, sehingga Azza ini berpaling meninggalkan saya, baru saya mengenal tangisan dan rasanya sakit hati. Ya, di sini manasyanya adri. Nah, ini termasuk apa? Afal siapa? Termasuk apa? Nawasih kan yang menasubkan mudhari khabar. Daro yadri. Untuk saya adri. Nah, dia ditaklik dengan apa? Ma. Ma nafiyah, mal buka. Iya. Mal buka apa itu, atau ma, apa? Masih paham ya di sini. Mal buka apa itu al buka? Tangisan. Iya. Di sini ma mubtada, al buka khabar kan. Ah, kemudian lihat syai'nya di sini muji'at itu mansub. Muji'ati, tanda nasabnya kasrah karena di jamak apa? Manasi salim. Kenapa dia mansub? Karena ya di atofkan kepada apa? Mahalnya. Mal buka itu yang mansub. Gitu. Paham ya? Ya itu mansub muji'at dinasabkan kepada jumlah itu yang mahalnya apa? Nasab. Dan di sana ada sisi yang lain. Ada yang mengatakan ini tidak ada syahid. Ya, al-muhim demikian. Ya, mahalnya nasab pokoknya. Ya, sehingga kalau antum atofkan kalimat yang lain padanya maka dia mansub gitu. Boleh mansub, boleh apa? Ya tidak. Kalau mansub berarti melihat apa? Melihat apa? Mahalnya. Kalau tidak mansub ya berarti dia tafadnya. Lihat ini, fa'atafa muji'at bin nasbi ala mahali qawlihi malbuka. Maka di sini penyair mengatofkan muji'at dengan menasobkannya. Ya, bin nasbi. Karena melihat mahalnya ucapan malbuka. Itu kan mahalnya nasob, ya kan? Karena menempati dua mafulnya apa? Adri tadi. Ya. Saya ulangi. Maka penyair mengatofkan muji'at dengan menasobkan muji'at. Tanda nasobnya kasroh, karena jamak manusia salim. Ya. Ala mahali qawli, karena diatofkan kepada mahalnya malbuka. Ya, malbuka mahalnya nasab. Alladhi uliqo anil amali fihi qawluhu adri, yang mana ditaklik dari beramal pada mal buka, ucapannya adri, atau mudahnya, yang mana adri dita'lik dari amalannya pada mal buka, gitu. Yang mana adri ditahan, dita'lik amalannya, ya pada al mal buka, ya. Hai itu apa? Yang namanya ta'liq, ya. Menahan amalannya, fi'il-fi'il tadi, dari amalannya. Pada lafaznya, tidak pada mahalnya. Mahalnya tetap nasab, tapi lafaznya tidak. Kenapa terjadi ta'liq tadi? Ketika ada kalimat-kalimat yang dia memiliki hak di awal kalam, apa, datang setelah fi'il-fi'il tersebut. Sehingga menghalangi fi'il tersebut untuk beramal pada dua mafulnya. Ya, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ini bahasa berikutnya tentang fa'il. Ya. Enggak terus sudah sebenarnya sini. Waltazimi ta'liqa qabla nafima. Wa in wala la mubtida'in awqosan. Kada wali sifamu dhalahun hatam. Yang disebutkan itu Al-Ibn Malik. Apa saja yang membuat fi'il-fi'il tadi mu'allak, tertahan amalannya. Ya, falkan tadi. La mubtida' ma nafya, in nafya, la an nafya. Pokoknya kalau kalimat-kalimat ini datang setelah fi'il-fi'il tadi nawasikh, bona dan akhwatnya, maka dia menahan amalannya secara lafaz. Adapun mahalnya tetap ramal. Ya, jumlah setelahnya nasab mahalnya. Ya, wallahu a'lam. Subhanallah wa bihamdika, syadallah ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.